صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، والحمد لله، Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang baik ini memberikan kepada kita at-taufiq dan memberikan kesempatan untuk kita bisa kembali talabul ilmi, belajar agama, yang itu merupakan tentunya kebutuhan yang amat penting bagi kita dan juga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus dan senantiasa membimbing kita, dimudahkan untuk beribadah kepadanya, kemudian ditambah ilmu agamanya, agar kita berjalan terbimbing dalam beribadah kepadanya di atas ilmu. Wallah waliyut taufiq wa ilaihi tuklan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di hari ini kita akan mengkaji kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibn Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kitab yang baik ini telah banyak memberikan keterangan ilmiah berkaitan dengan pokok-pokok agama kita, tentunya dengan pemahaman yang lurus berjalan di atas Al-Kitab was-Sunnah bifahmi salafil ummah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji selanjutnya, kita selalu mendapatkan banyak keterangan-keterangan yang memberikan manfaat yang besar kepada kita dalam agama kita, dalam keyakinan kita. Kepada Allah kita meminta, dan dialah zat yang memberikan taufik. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-mikrizi rahimahullahu ta'ala, wa minal isyraq. Qalil qail li ahadin minan nas, ma syaa Allahu wa syi'ta. Kama thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu rajulun ma syaa Allahu wa syi'ta. Wa qala aj'altani lillahi niddan. Qul ma syaa Allah wahdahu. Hadha ma'anna Allah ta'ala qad athbata lil 'abdi masyi'ah. Kaqawlihi ta'ala liman syaa'a minkum ay yastaqim. Fa kaifa biman qala ana mutawakkil 'ala Allah wa 'alayka wa ana bi hasbillah wa hasbik. Wa ma li illallah wa anta. Wa hadha min Allah wa minka. Wa hadha min barakatillah wa barakatik. Wallahu li fis sama' wa anta li fil ardi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana telah kita lewati sebelumnya, bahwa di sana ada bentuk-bentuk kesyirikan yang kalaupun dia tidak besar, tetapi tentunya ini adalah kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu seorang dengan lisannya ataupun dengan ibarah perkataannya seperti mensejajarkan antara hamba dengan Allah, atau mensejajarkan hamba dengan Allah. Yang tentunya hal ini adalah suatu yang tidak diperkenankan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatunya tidak boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mungkin orang yang berkata tidak bermaksud mensejajarkannya, tetapi ini tidak diperbolehkan. Dan ini dari syirik yang kecil, sebagaimana telah disinggung oleh penulis, oleh Imam Al-Mikrizi di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga, karena ini dari jenis kesyirikan, maka seseorang dituntut dan diperintahkan untuk meninggalkannya dan dilarang untuk mendatanginya ataupun mengamalkannya. Sebagaimana beliau sebutkan, dan dari kesyirikan yang terjadi, wa minal isyrak, adalah perkataan seseorang terhadap selainnya dari manusia, li ahadin minan nas. Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, dan apa yang engkau kehendaki. Ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Masya Allah wa syi'ta. Kama thabata 'anil Nabi, sebagaimana telah pasti riwayatnya dan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa annahu qala lahu rajulun, pernah ada seorang berkata kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta, ini sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendakmu. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lantas, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan saya sebagai nid, sekutu, sandingan? Di sisi Allah. Yang disejajarkan di sisi Allah. Katakanlah, ini semua sesuai dengan kehendak Allah. Masya Allah wahdahu. Ini semua sesuai dengan kehendak Allah saja. Naam. Di sini, tentunya, ma'a anna Allah ta'ala qad athbata lil 'abdi masyi'ah, dengan apa yang Allah tetapkan kepada hamba, Allah menetapkan kepada hamba, dia memiliki kehendak, lil 'abdi masyi'ah. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, liman sya'a minkum ayyastaqim, dan siapa di antara kalian yang berkehendak, dia akan lurus. Ini dilarang oleh Allah karena seakan-akan dan dirasakan mensejajarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan, atau mensejajarkan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi kehendak. Kalaupun tadi sudah kita katakan dan sudah disebutkan, Allah telah memberikan kehendak kepada hambanya. Ini pun dilarang. Demikian diingatkan oleh Rasulullah. Kamu telah menjadikan saya sekutu. Suatu yang disandingkan, disejajarkan dengan Allah. Dengan perkataanmu, Masya Allah wa syi'ta. Fakaifa biman qala, maka bagaimanakah terhadap orang yang mengatakan saya bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Saya di dalam kecukupan Allah dan kecukupanmu. Dan tidak ada bagi saya kecuali Allah dan kamu. Tidak ada pelindung, tidak ada penolong kecuali Allah dan engkau. Dan ini minallah, dari Allah dan juga darimu. dan ini merupakan barakatillah dan juga barakah darimu. Bagi Allah atau Allah di langit yang akan melindungiku dan engkau yang di permukaan bumi. Wa anta li fil ardi. Allah akan melindungiku di langit dan engkau di permukaan bumi. Maka bagaimanakah dengan perkataan-perkataan ini? Ibarat-ibarat yang disampaikan ini dengan lisan-lisan manusia yang sangat jelas diinginkan dengan ibarat yang terkeluar dari yang dikeluarkan dari lisan tersebut sangat jelas kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu tentunya penyampaian ibarah atau ibarat lisan, penyampaian ibarat lisan pun tidak diperkenankan apabila itu diinginkan suatu yang mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari jenis syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dia betul-betul menginginkan mensejajarkan dengan Allah tanpa ada syubhat di sisinya. Betul-betul dia inginkan itu untuk mensejajarkan. Maka ini syirik yang besar. Karena mensejajarkan dengan Allah. Sehingga seorang dengan lafadznya dan ibarohnya atau ibarat yang dia keluarkan dengan perkataan betul-betul harus terbimbing. Kalau betul-betul dia maksudkan dia terjatuh di dalam kesyirikan, dia inginkan mensejajarkan makhluk dengan Allah, dia terjatuh di dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi ucapkanlah dengan apa yang dibimbing oleh agama. Tentunya dari keterangan yang kita dapatkan dari hadis Rasulullah mengatakan, jangan engkau menjadikan saya sejajar dengan Allah, aja'altani lillahi niddan, karena disejajarkan. Maka dalam keterangan yang lain, kita menggunakan lafaz, tetapi yang tidak terkesan mensejajarkan. Masya Allah thumma syi'tah. Masya Allah thumma syi'tah. Masya Allah. Ini semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian apa yang engkau kehendaki dengan menyampaikan dengan lafadz atau mengeluarkan dengan lafaz atau ibarah, kemudian ini difahami yang pertama kehendak Allah itulah yang paling utama, itulah yang menentukan kemudian baru kehendak hambanya, karena hamba Allah diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Tidaklah kalian berkehendak terkecuali semuanya dengan apa yang telah dikehendaki atau apa yang Allah kehendaki. Juga ayat yang telah kita baca tadi, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَيَّسْتَكِيمْ, kelanjutannya, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَيَّسْتَكِيمْ, bagi siapa yang berkeinginan, berkehendak dari kalian untuk dia berjalan lurus. Tetapi, وَمَا تَشَاءُنَا, tidaklah kalian berkehendak kecuali أَيَّشَاءَ اللَّهِ, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Jadi, karena hamba telah diberikan kehendak, dia tidak disejajarkan, tetapi dia dibawa kehendak Allah. Dia dibawa kehendak Allah, berada posisinya di bawah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, pembenaran dan pelurusan lafadz yang kita ucapkan atau ibarah dari al-fat yang kita ucapkan adalah perkara yang dituntun oleh syariat, dibimbing oleh agama, agar kita tidak sembarang mengucapkan kalimat, mengucapkan ibarat dari perkataan yang tentunya dengan perkataan tersebut bisa saja menyeret kita kepada kesyirikan, kekufuran wal iyadzu billah, atau suatu yang menyimpang dari agama. Sehingga kita ini kalaupun berbicara mesti terbimbing. Kalaupun menyampaikan al-fat mesti terbimbing. Inilah yang di ingatkan kita dalam ayat. Secara umum, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Agar kita betul-betul meninjau apa yang kita katakan atau sebelum kita mengatakannya, karena kalau sudah kita katakan akan tercatat. Apabila itu adalah kebaikan, dicatat kebaikan, dan apabila itu dosa, dicatat dosa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kembali kita kepada keterangan di sini, bahwa dari kesyirikan seperti itu, perkataan seorang, Masya Allah wa syi'ta. Dan disebutkan dari kesyirikan, karena di sana beberapa jenis syirik, yang tentunya semua dari kesyirikan mesti kita tinggalkan. Karena kesyirikan menentang dan melawan tauhid, menentang dan melawan apa yang kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam solat kita, dalam ibadah kita. dan betapa banyaknya orang tidak menyadari dia telah menentang pernyataannya sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan dia mendatangkan kesyirikan, melakukan kesyirikan baik yang besar ataupun yang kecil. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan ancaman syirik ataupun ancaman melakukan perbuatan kesyirikan dihapusnya amalan. Karena itu betul-betul masalah kesyirikan harus kita perhatikan, kita jauhi, karena membawa akibat terhapusnya amalan kita, bahkan bisa terhapusnya keislaman kita. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah, wazin baina hadhil alfaz as-sadirah min ghalibin nas al-yawm wa baina ma nuhiya anhu min ma syaa Allah wa syi'a. Tsumma unzur ayyuha afhash yatabayyana laka anna qa'ilaha aula bil bu'di min iyyaka na'budu wabil jawab minan nabi sallallahu alaihi wasallam liqa'il tilka al kalimah wa annahu idza kana qad ja'ala rasulullah niddan fa hadha qad ja'ala man la yudanihi allahi niddan. Maka wazin baina hadhil alfaz, coba timbangkanlah di antara lafaz-lafaz yang telah disebutkan tadi, as-sadirah min ghalibin nas, yang didapati dari kebanyakan manusia, al-yauma, pada hari ini. Dengan wa baina ma nuhu anhu, dengan apa yang telah dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita dengarkan, min ma syaa Allah wa syi'ta, dari pernyataan ma syaa Allah wa syi'ta. Kemudian lihatlah, umbur ayuha afhash, kemudian lihatlah mana yang paling, mana yang paling jelek, mana yang paling parah dari kalimat tersebut. Maka setelah engkau melihatnya, menimbangnya, yatabayyan laka anna qailaha, bahwa akan menjadi jelas, menjadi terang bagimu, bahwa orang yang mengucapkan yang pertama, atau anna qailaha, maka akan jelas bagimu bahwa orang yang mengucapkannya, yaitu ibarah-ibarah yang datang, selain dengan apa yang telah ditegur oleh Rasulullah tadi, ibarah yang disebutkan di sini, itu lebih aula, lebih pantas untuk dijauhi tentunya. Yatabayyana laka anna qailaha aula bil bu'di, atau maaf, akan jelas bagimu bahwa orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut tentunya lebih lebih utama, mereka amat jauh dari kalimat yang mereka sebutkan iyyaka na'budu. Wabil jawab minan nabi, dan juga dengan apa yang dijawabkan oleh nabi, jadi mereka lebih utama jauh dari iyyaka na'budu dan apa yang dijawabkan oleh nabi terhadap orang yang mengatakan perkataan tersebut, yaitu masya Allah wa syi'ta liqa'il tilkal kalimah, yaitu masya Allah wa syi'ta wa annahu idza kana qad ja'a la Rasulullah, di mana dengan kalimat yang diucapkan masya Allah wa syi'ta ini, annahu idza kana qad ja'a la Rasulullah, bahwasanya dia apabila dia telah menjadikan Rasulullah niddan, dengan tanpa sengaja dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, fahadha qad ja'ala man la yudanihi lillahi niddan, maka ini dia menjadikan orang yang tidak ada kedekatannya dengan Allah sama sekali, karena dia bukan nabi dan rasul, bukan pula malaikah, dia mensejajarkan orang-orang tersebut yang diinginkan dengan lafadznya sebagai sekutu dan sandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Sehingga kita katakan tadi, seorang perlu melihat dan mencermati, berpikir terlebih dahulu dengan apa yang akan diucapkan dari ibarat perkataan atau lafaz. Apakah salimah, selamat atau enggak? Terlebih lagi, tentunya apa yang dia sampaikan berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan apa yang diperingatkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Tentunya agar kita semua terbebaskan dan agar kita semua jauh dari bentuk dan macam kesyirikan yang besar sekaligus yang kecil, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Dan apa yang diterangkan oleh beliau di sini, waqi'iyah, adalah sebuah hal yang betul-betul waqi', realita terjadi. Di mana seorang mengatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti telah disebutkan tadi, artinya itu semua tentunya suatu yang dilarang, karena sangat jelas berlawanan dengan iyyaka na'budu. Karena itu di awal beliau mengatakan wa minasyirki billahi ta'ala al-mubayyin liqaulihi ta'ala, dari kesyirikan yang itu menentang, dari kesyirikan kepada Allah yang itu menentang, melawan terhadap firman Allah iyyaka na'budu, adalah asyirku bihi fil ladzi, yaitu melakukan kesyirikan dengan ibarat lafad-lafad yang dikeluarkan oleh lisan. Seperti contoh, kal halaf digairihi, seperti bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan sampai kepada pembahasan kita, yakni masya Allah wa syi'ta. bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Dan juga dari keterangan ini kita dapatkan bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang mulia dan utama yang didekatkan oleh Allah, keberadaan beliau di sisi Allah tidak boleh kita angkat, kita sejajarkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul. Diangkat, disejajarkan dengan Allah dari sisi uluhiyah atau ubudiyah. Maka yang lainnya lebih utama. Tidak pantas dan sangat tidak pantas. Demikian dengan bentuk pengibarahan atau pengibaratan perkataan yang sudah kita dengarkan, Masya Allah wa syi'ta, kepada Rasulullah. Ditegur langsung oleh Rasulullah. Maka bagaimana dengan selain Rasul? Wallahu a'lam bissawab. Tidak diperbolehkan sama sekali. Berapapun kadar dia, atau bagaimanapun kadar dia di sisi kita, tentunya tidak lebih utama dan tidak lebih tinggi dengan kadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Rasulullah tidak boleh, maka terlebih-lebih lagi selain Nabi dan Rasul dari hamba-hamba Allah hidup ataupun mati. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa bil jumla fal-ibadatul madhkura fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu hiya sujud والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار. وحلق الرأس خضوعا وتعبدا ودعاء كل ذلك حق الله. Sehingga secara keumuman, ibadah yang disebutkan, fal ibadah al-madhkura, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang disebutkan dalam firman Allah, iyyaka na'budu, secara umum, yaitu sujud, tawakal, inabah, taqwa, khasyah, taubah, nazar, halb, sumpah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, halqul raqs, yaitu mencukur rambut, khudu'an wa ta'abudan, dalam rangka ketundukan dan ibadah kepada Allah seperti yang dilakukan seorang yang telah tahallul dari ihramnya. Dia mencukur rambutnya. Yang cukur rambut sebetulnya permasalahan pertama adalah mubah. Tapi kalau dia maksudkan khudu'an wa ta'abudan ini hanya untuk Allah, itu dia melakukannya sebagaimana yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah ba'da ihram, setelah dia ihram umrah atau haji, dia mencukur habis rambutnya bagi laki-laki umat ini dan bagi perempuan umat ini untuk memotong sekedar beberapa kadar dari rambutnya. Demikian doa, yang itu semuanya adalah ibadah, dan ibadah-ibadah yang lain, kullu dhalika haqqullah, semuanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak melawan iyyaka na'budu, maka itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah fal ibadal madhkura fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu hiya sujud dan seterusnya, kullu dhalika haqqullah, semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan haknya makhluk. Dan ini harus menjadi keterangan yang kita letakkan di kalbu kita. Kenapa demikian? Sebagaimana telah disinggung oleh penulis, setelah seorang mengatakan iyyaka na'budu, banyak terjadi padanya yang menyelisih iyyaka na'budu tersebut. Bahkan kita sudah sebutkan, iyyaka na'budu kita ucapkan di setiap sholat kita. Ketika membaca suratul Fatihah, karena tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Al-Fatihah itu tidak hanya Alhamdulillah, tapi dari awal surah sampai akhir surah, itu namanya membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Alhamdulillah saja, Ar-Rahmanir Rahim, maka itu bukan Al-Fatihah secara keseluruhannya. Dan itu tidak sah sholat demikian. Sehingga tidak sah sholat seorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah, yaitu dari awal sampai akhirnya yang ada di sana, iyyaka na'budu. Yang dia sholat dengan membaca iyyaka na'budu. Tetapi amat disayangkan dengan amalan, maka didapatkan amalan sebagian orang, dia menyelisih apa yang dia sebutkan dari iyyaka na'budu. Wallahul musta'an. Yaitu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita juga telah ketahui bersama, iyyaka na'budu karena pembelajaran, pengkajian, dan selalu tentunya kita mendengarkan iyyaka na'budu itu adalah lil hasr, yaitu pembatasan, pencukupan, dibatasi dan dicukupkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, ibadah itu kami cukupkan dan kami berikan hanya untukmu ya Allah. Jadi dibatasi, dicukupkan. Maka apabila ada ibadah yang diserahkan kepada selain Allah, itu batil. Dan itu menyelisihi. Tentunya la ilaha illallah. Tidak ada sembahyang, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu menyelisihi la ilaha illallah. Maka ibadah sepenuhnya dan seluruhnya diserahkan kepada Allah. Hamba tidak berhak mendapatkan ibadah. Dari hamba-hamba yang lain. Demikian. Dia dituntut untuk menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak berhak mendapatkan ibadah yang lain dari hamba-hamba Allah. Demikian dia secara khusus juga dituntut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi musnadil imami Ahmad anna rajulan utiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad adnaba dhanba falamma waqafa baina yadayhi qala Allahumma inni atubu ilayka wa la atubu ila Muhammadin fa qala sallallahu alaihi wasallam arafa al-haqqa li ahlihi akhrajahu al-hakim min hadis al-hasan an al-aswad ibn shuraiq qala hadithun wa qala hadithun sahih wa qala hadithun sahih. Dan dalam musnad Imam Ahmad, ada seorang didatangkan kepada Nabi SAW. Dia telah melakukan perbuatan dosa. Maka tak kala dihadapkan dia di hadapan Nabi, falamma waqafa baina yadayhi, dia diberdirikan di hadapan Nabi atau dia diperadapkan di hadapan Nabi baina yadayhi. Dia lantas berkata, Allahumma inni atubu ilaika wa la atubu ila Muhammadin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku tidak bertobat kepada Muhammad. Maka dikatakan arafal haq, dia mengerti kebenaran. Kepada siapa yang diinginkan dengan at-taubah tersebut li ahlihi. Jadi dia mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena at-taubah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hamba-hamba Allah. Karena itu, dia menyerahkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada Rasulullah SAW, karena dosa yang dia lakukan, hubungannya atau permintaan taubatnya hanya kepada Allah. Demikian. Dia tidak bertobat kepada Nabi Muhammad karena tidak ada hubungannya dosanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan arafal haq li ahlihi. Dia mengetahui kebenaran. Naam, yang dia menyerahkan kepada ahlinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menerima taubat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikianlah. Tentunya ini merupakan salah satu contoh bahwa semua ibadah seperti taubat yang disebutkan dalam hadis diserahkan, diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diserahkan dan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu terbimbing dengan agamanya dan selalu mentauhidkannya, beribadah kepadanya dan diselamatkan dari segala macam bentuk kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak, dijauhkan pula dari segala macam bentuk azab dan iqab, sehingga kita dikumpulkan di dalam keriduannya di dunia ini, dan terlebih lagi di akhirat bersama para nabi, para rasul, para salihin, para syuhada, para siddiqin, dan secara khusus bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dia ridha dan memperkenankannya. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya kepada dia kita meminta dan kita bersandar, dan dia maha menerima apa yang hamba-hambanya meminta dan berharap kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini untuk sementara waktu dari kajian kitab kita ini, sehingga kita nanti akan melanjutkan. Wa amma syirka fil iradat wa niyya fahuwa bahr alladhi la sahila lah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaAllah ta'ala kita besok di hari Ahad akan mengambil satu tema kajian umum, sehingga mungkin kita akan menerangkan yang berkaitan dengan Idul Adha secara umum, yang sudah dekat waktunya dengan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.